panggil aku dengan kata sayang. Kata sayang yang tersayang. Kau puji diriku hingga ku terbang. Terbang melayang, oh melayang. Janji setia tak akan kita berpisah. Walau apapun terjadi, seperti bulan dan bintang yang mesra di langit malam. Itulah kita, itulah cinta kita berdua. Ku senang bila dirimu selalu ada, selalu ada. Ku bahagia dengan semuanya yang kita punya, yang kita punya. Janji setia tak akan kita berpisah.